pergilah hantu nyembalang tanah, tapi tetap ulah kita tak sama macam setan hantu. Setan hantu lah, sesama sana hantu dilarang saling mengusir. Nauzubillah. Maka ini mesti kita jaga. Saya kebetulan jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran Kabupaten Indragiri Hulu. Tinggal di hotel di Pematang Rebah. Pas sedang lewat dipanggil saya, "Ustaz Somad, Ustaz Somad, sini sebentar. Ada apa, Pak?" "Ada perempuan Qori'ah kerasukan jin." Saya tak pernah meruqyah orang. Tapi karena diminta, tak mungkin saya nolak kan? Awak LCMA. Mungkin nolak. "Ustaz bisa ruqyah?" "Bisa," kata saya. Saya padahal tak pernah. Saya tes saja. Bacakan. Perempuan pula itu. Dia bacakan ke telinga sebelah kanan. "Allahu la ilaha illa huwal ayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum." Sehat dia. Entah dia terkejut. Allah. Tapi sejak itu saya trauma. Makanya sejak itu kalau jalan saya hati-hati. Tengok, kalau ada orang kerasukan cepat. Karena setelah itu dia sehat, jin itu datang ganggu. Nah, tengah malam kita berzikir, datang dia. "Hai Abdul Somad, what can I do for you?" "Aku ingin menjadi temanmu. Aku ingin jadi followermu. Kau jangan jadi temanku, karena temanku di Instagram sudah 4 juta. Saya mau ngasih tahu follower saya sudah 4 juta. Ustaz yang mana? Itu yang followernya 4 juta itu. Manfaatkan teknologi sebagai tempat. Manfaatkan teknologi untuk tempat mengaji. Berani-berani anak ibu. Saya sepanjang panjang ceramah belum pernah orang buat juga. Dah, pas 60 menit saya ceramah. Mana kertas-kertas pertanyaan tadi? "Tolong Ustaz sarankan salah satu pondok pesantren yang bagus di Indonesia. Saya baru pulang dari Karanganyar." Di mana tempatnya? Karanganyar. Dari Solo 1 jam. Dari Pekanbaru ke Solo, dari Solo naik mobil 1 jam. Nama pesantrennya Iskarima. Apa nama pesantrennya? Iskarima. Iskarima artinya hidup mulia. Iskarima au mut syahida. Hidup mulia atau mati syahid. Kalau kau mau hidup mulia, masuk situ. Kalau mati syahid, banyak tanah wakaf. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sekolah sana menjadi anak hafal Quran. Amin. Ini panjang. Kenapa seluruh masyarakat sibuk menolong orang-orang yang di Lombok? Bukan saya tidak suka, saya senang karena manusia masih peduli dengan saudaranya. Ini curhat apa-apa ini. Tapi kita diharuskan menolong dari yang paling dekat dengan yang kita. Mulai dari keluarga, tetangga, baru orang sekitar. Gempa di Lombok berkali-kali masuk berita. Sibuk orang bondong-bondong ngirim duit, pakaian, makanan semua dikirim. Padahal di sekitar mereka masih banyak orang miskin yang butuh pertolongan. Kalau saya dikasih rezeki harta yang banyak sama Allah, tak perlu saya nulis kayak gini. Biar saya tampung orang miskin di Rengat Barat. Kalau bisa orang miskin satu dunia saya tampung. Inilah saya tak punya kuasa untuk buat. Kuasa saya. Ini namanya skala prioritas. Yang dekat-dekat Rengat Barat kita tolong juga. Ada dekat anak yatim, kasih 10 ribu. Untuk yang Lombok, kasih 7 ribu. Jangan betul. Dekat Rengat Barat. Untuk yang musibah Lombok. Nanti suami nanya, "Mana teh manis?" "Habis bang untuk sedekah." Berdoa sebaiknya ngangkat tangan atau biasa aja Pak Ustaz? Nabi berdoa ngangkat tangan sampai nampak ketiaknya putih. Nabi itu baju lengannya besar. Ketika diangkatnya tangan nampak putih. Itu hebatnya Nabi. Saking putihnya Nabi itu ketiaknya putih. Orang kita enggak. Muka putih ketiak hitam. Sekarang banyak orang berdoa tangannya di paha. Kalau ada orang berdoa tangan di paha, itu hati terserah ya Allah mau kasih-kasih tidak. Doa itu angkatlah. Minta kepada Allah. Habis sholat wajib sebaiknya sholat sunat di masjid atau di rumah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat sunatnya di masjid apa di rumah? Di rumah. Jarak rumah dia dengan masjid dinding saja. Ini dinding kamar, ada situ Nabi. Maka kita habis sholat di masjid karena rumah kita jauh. Balik singgah pula ke warung gaplek lagi. Singgah pula ke warung kopi, singgah pula ke warnet. Maka sholat sunat di masjid bagi yang rumahnya jauh. Selamat sore Pak Ustaz. Tak mau saya jawab. Selamat sore. Sore aja selamat. Malam nanti. Tak mau sulit-sulit. Saya mau didoakan assalamualaikum warahmatullahi. Ini anak-anak muda saya datang. Welcome Pak Ustaz. Apa kau bilang? Welcome. Tahu arti welcome? Set kaki. Well, bagus. Come datang. Welcome. Datangnya bagus. Balik ya. Tak mau saya. Setelah sholat wajib sebaiknya berzikir dan berdoa dulu atau langsung pergi? Berzikir dulu. Ini banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam. Habis zikirlah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini cepat lah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Seminggu bersiap. Yang sedang.